Seperti saat kau pergi, ku tak peduli saat kau ingin kembali. Memang tak mudah tanpamu, tanpa cintamu yang membuatku tak menentu. Hanyalah kisah.